أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف حفظه الله: من وثقه الترمذي أو صحح حديثه أو حسنه. Siapa yang ditauhid, dipuji oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan hadisnya atau dihasankan hadisnya. Ini bagaimana kedudukannya, walaupun dipuji oleh Imam Tirmidzi, disahihkan hadisnya atau dihasankan hadisnya. Bagaimana? Wa amma man waffaqahu at-Tirmidzi. Adapun kemarin pembahasan tentang al-Mustadrak al-Imam al-Hakim barakallahu fikum, kembali tetap ke kaidah bahwa al-Imam al-Hakim termasuk orang yang menggampang-gampangkan dalam mentashihkan. Bagaimana kalau al-Imam at-Tirmidzi? Kata penulis di sini, wa amma man wasaqa at-Tirmidzi fa huwa thiqatun sahihul hadis illa an yukhalifa jarhan mufassara aw yukhalifu qaul al-jumhur. Yani siapapun yang disiqahkan, dipuji oleh al-Imam at-Tirmidzi, maka dia siqah, terpercaya, sahihul hadis, hadisnya sahih. Illa ayyukhalifa jarhan mufassara, kecuali kalau dia berhadapan dengan jarah mufassar, celaan yang terang, jelas, rinci, atau menyelisih ucapan jumhur. Fa inna at-Tirmidziya imamun hafidun jahbadun arifun bi ahwalir rijal. Karena Imam at-Tirmidzi imamun hafid, beliau imam hafiz, genius, arifun bi ahwalir rijal, sangat kenal, paham tentang keadaan para rawi. Wa maratibahum minal jarhi wat ta'dil, juga beliau mengenali tingkatan-tingkatan para rawi ini dalam masalah jarh dan ta'dil. Jarh itu celaan, ta'dil itu pujian. Beliau ahli bidang ini. Siapa gerangan al-Imam at-Tirmidzi ini? Fahuwa tilmidul imam al-Bukhari wa khirrijuhu. Al-Imam at-Tirmidzi adalah murid dari al-Imam al-Bukhari. Seorang murid tidak jauh dari gurunya, selama sang murid tersebut memang betul-betul menimba ilmu dari sang guru. Bahkan terkadang karakternya pun diambil. Barakallahu alaikum. Karena guru itu sangat mempengaruhi murid. Barakallahu alaikum. Dalam ketelitian, dalam kejelian. Fahuwa tilmidul imam al-Bukhari. Al-Imam at-Tirmidzi merupakan murid dari al-Imam al-Bukhari. Wa khirrijuhu. Khirrijuhu itu alumninya. Alumnus. Barakallahu alaikum. Khirij, yakni orang yang merupakan hasil yang keluar dari situ. Barakallahu fikum. Kalau mungkin di zaman sekarang ini, ya mungkin sudah seorang yang sudah mendapat gelar kesarjanaan, keluar, lulus dari lulusannya. Wa man nadhara ila sana'ati al-hadithiyah allati fi jami'ihi arafa dhalik. Dan barang siapa yang menengok, memperhatikan kerjanya al-Imam at-Tirmidzi dalam kitabnya, dalam urusan pentashihan dan pendaifan satu hadis dalam jami' beliau, arafa dzalika, dia akan mengetahui ini, bahwa sang murid ya mengikuti sang guru. Wa akhar lahu bil fahmi wa taqaddadi والتقدمة هكذا والاعتدال في هذا الشأن. Siapa yang mempelajari ini, menggali, mendalami bukunya Al-Imam At-Tirmidzi, maka dia harus mengakui begitu kuatnya pemahaman yang dimiliki oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan kehebatan beliau wal-i'tidal fi hadha sya'an, dan betul-betul beliau dalam pertengahan. Mencela, ya betul-betul mencela, tidak terlalu keras dalam mencela. Barakallahu fikum. Terlalu keras dalam mencela artinya orang itu masih mungkin diapa-apain, ya sudah dijarah sama dia. Itu namanya terlalu keras. Dan juga tidak terlalu lemah. Barakallahu fikum. Yani i'tidal. Orang yang memang sudah mestinya dipuji, dipuji oleh beliau. Semestinya sudah dicela, ya dicela oleh beliau. Baik. Khilafan lima dhahab ilal hafidh al-dhahabi wa ghairuhu min al-mutakhirina min wasf at-Tirmidzi bit-tasahuli bit-tashih wa at-ta'dil. Berbeda dengan orang-orang seperti Al-Imam Adz-Dzahabi barakallahu bikum dan yang lain, jadi orang-orang belakangan, man wasafa at-Tirmidzi bit-tasahul, yang menyifati Al-Imam At-Tirmidzi dengan at-tasahul, menggampang-gampangkan dalam mensahihkan hadis dan memuji seorang rawi. Qala rahimahullah fi tarjamatihi bisyar, berkata beliau yakni Al-Imam Adz-Dzahabi dalam biografinya Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, biasa disebut dan diringkas dengan As-Syiar, yatarakhasu fi qabul al-ahadits, yakni Al-Imam At-Tirmidzi dianggap oleh beliau terlalu menggampang-gampangkan menerima hadis. Wala yushaddidu, ya betul tidak kuat, ya tidak menjaga dan menyaring ketat. Baik. Wa nafsuhu fi tad'ibi rahwah. Baik. Wa nafsuhu fi tad'ibi rahwah. Dan nafas beliau dalam mendaibkan, melemahkan seorang sangat lemah. Baik. Ini baik. Penilaian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala terhadap Al-Imam At-Tirmidzi. Wa antaqadahu fi ghairi mawdhi'in min al-mizan wa wasafahu bit-tasahul. Barakallahu bikum. Wa antaqadahu fi ghairi mawdhi'in min al-mizan wa wasafahu bit-tasahul wa qad igtarra jama'atun min al-mutaakhirina bi sani' adz-dzahabi hadha wa bi kalamihi. Wantaqadahu fi ghairi mawdhi'in min al-mizan, dan Al-Imam Adz-Dzahabi masih tetap mengkritik Al-Imam At-Tirmidzi di beberapa tempat termasuk di dalam kitab Al-Mizan, dan beliau tetap menyifatinya dengan tasahul. Barakallahu fikum. Wa qad iktara jama'atun min al-mutaakhirin bi sani' adz-dzahabi hadha wa bi kalami. Dan ternyata banyak yang terpengaruh dengan ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi dari kalangan orang mutakhirin, dengan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan ucapan beliau tentang Al-Imam At-Tirmidzi. Falayyanu tawthiqat At-Tirmidzi wa tashihatihi. Akhirnya orang-orang belakangan menganggap lin, menganggap lemah orang-orang yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan hadisnya. Baik, kenapa Al-Imam Adz-Dzahabi berpendapat bahwa Al-Imam At-Tirmidzi mutasahil dalam mentashih dan mentiqahkan seorang rawi? Walladhi awqa'a Adz-Dzahabi wa man tabi'ahu min al-mutakhirin fi hadhihi al-mas'alah 'adamu i'tibarihim li madlulati ittila'at At-Tirmidzi fi jami'ihi. Yang menjadikan Al-Imam Adz-Dzahabi dan yang lainnya dari kalangan orang-orang mutaakhirin menilai Al-Imam At-Tirmidzi mutasahil, adamu i'tibarihim limadlulati itlaqat At-Tirmidzi. Adamu i'tibarihim, mereka tidak menganggap ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi limadlulati itlaqat At-Tirmidzi. Baik. Apa-apa yang ditunjukkan oleh ucapan-ucapan yang diucapkan secara mutlak oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya. Wa hukmuhu ala hadhihi al-itlaqat wal awsab bil jadidi al muwalladi 'indahum mimma yushabihu al hadd fil ism. illa annahu yukhalifuhu fil istilah. Barakallahu fikum. Wa hukmuhu ala hadhihi al-itlaqat, dan hukumnya terhadap ungkapan-ungkapan al-Imam at-Tirmidzi wal awsab bil jadid al-muwallad indahum, dengan sifat-sifat yang baru, ungkapan-ungkapan yang baru. Baik. Menurut mereka, menurut al-Imam barakallahu fikum ad-Dhahabi, baik, mimma yushabihu al-hadd fil ism, barakallahu fikum, dari perkara-perkara yang menyerupai had, yakni batasan-batasan dalam penamaan, illa annahu yukhalifu fil istilah. Tapi intinya barakallahu fikum, karena Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala biasa menyebutkan hasan sahih, sementara para ulama ma'ruf hasan ya hasan, sahih ya hasan, sahih. Tapi biasa beliau mengatakan hasanun sahih, taib, atau hasan gharib, dan seterusnya. Istilahat yang dimiliki oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Akan ada contoh-contohnya insyaAllah. Barakallahu bikum. Sehingga dengan contoh-contoh tidaklah semestinya Imam At-Tirmidzi dianggap mutasahil. Walau nazarta ilal kutubil mutaakhirina kadzahabi wa ibn hajar wa ghairihima, lawajadtahum yuhkimuna ala ba'di itlaqati Tirmidzi bidhan wa yajaluna tibli ma'naha akthar min ihtimal la syama qawlu sahih hasan sahih thumma ba'da dhalika yasifunahu bitasahul idza atlaqa mithla hadha alwasf ala hadithin fihi dha'ifun aw majhul wa kadha wasfuhu hadha hadithun hasan. Lau nazarta ila kutubil mutaakhirin kadzahabi, seandainya kalian menengok ke kitab para mutaakhirin seperti Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar dan yang lainnya, lawajadtahum yahkumuna ala ba'di itlaqati Tirmidzi bidhann. Niscaya mereka akan kalian mendapati bahwa para a'immah ini yahkumuna ala ba'di itlaqati Tirmidzi, mereka menghukumi sebagian ungkapan yang diucapkan oleh Imam Tirmidzi dengan sangkaan. Wa yajaluna li ma'naha akthar min ihtimal, dan mereka menjadikan makna dari ungkapan Imam At-Tirmidzi lebih banyak dari satu kemungkinan. La syama qawluhu, apalagi kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Apa artinya hasanun sahih? Barakallahu fik. Tsumma ba'da dzalika yasifunahu bitasahul idza atlaqa mithla hadzal wasfi ala haditsin fihi dha'if. Kemudian setelah itu para imam ini menyifati al-Imam At-Tirmidzi dengan at-tasahul, menggampang-gampangkan ketika al-Imam At-Tirmidzi mengitlakan hasan gharib, ini hasanun gharib misalnya. Idza atlaqa mithla hadzal wasf atau hasanun sahih ala haditsin fihi dha'if. Ternyata hadis itu ada di rawinya seorang yang lemah atau majhul, atau orang yang majhul, wa kadza wasafahu hadza haditsun wa kadza wasfuhu hadza haditsun hasan. Barakallahu fik. Demikian juga ungkapan dari Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun. Insyaallah besok kita akan lanjutkan barakallahu fikum. Bagaimana pembelaan penulis di sini terhadap Imam At-Tirmidzi yang tidaklah sebenarnya bisa dikatakan bahwa Imam At-Tirmidzi termasuk mutasahil. Beliau tetap dengan istilahnya sendiri, karena setiap orang dengan karya tulisnya memiliki istilah-istilah tersendiri yang harus orang memahami istilah tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya kita setiap buku ada mukadimahnya biasa. Baik. Dan kita bisa mengetahui secara global kitab itu apa muatan-muatannya dan apa istilah-istilahnya. Topik pembahasannya apa, dari apa? Judul dan mukaddimahnya. Karena itu para ulama kita mengatakan jangan pernah membeli kitab dan menyimpan di rak perpustakaan Anda sebelum Anda membaca sekilas mukaddimahnya dan daftar isinya. Membaca mukaddimahnya dan membaca daftar isinya sehingga Anda tahu muatan apa yang dibawa oleh kitab ini, sehingga ketika Anda butuh terhadapnya suatu saat, Anda akan langsung bisa mengambilnya. Oh, kitab ini dia membahas masalah fikih. Oh, kitab ini dia membahas masalah nahwu. Oh, kitab ini membahas masalah sirah, sejarah. Oh, kitab ini membahas masalah aktif. taib, yakni ketabiban. Oh, kitab ini membahas tentang masalah. Barakallahu fik. Sehingga bukan cuma sekedar kita tumpuk kitab-kitab itu di rak buku kita, perpustakaan kita, tapi kita tahu ini buku ini membahas tentang masalah apa. Taib, ilahu subhanahu wa ta'ala, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.